Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yata'allamu wa ta'lim. Wa tazakura wa tazkir wa nafa wa al-indifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasalata masbi kitabillah wa sunati rasulih hudwa ila al-hudah wa al-dalala ala al-khairah. Wa qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila qawlihi wa iyaka wa samatata بأحد من المسلمين وهي أن تفرح بما ينزل به من المصائب dan hendaknya hati-hati kalian untuk senang ketika ada salah satu daripada kaum muslimin tertimpa musibah. Maka berkata alaihi salatu wasalam, la tudhidis samatata bi akhik fayu'afiyahu Allah wa yabtaliya. Jangan kamu tampakkan kesenangan karena musibah yang ada pada orang lain. Maka kalau kamu melakukan hal itu, Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi akan memberikan afiyah, memberikan keselamatan, kesembuhan kepada orang tersebut. Wa yabtaliyak, dan sebaliknya dia akan memberikan musibah tersebut kepada kamu. Jadi di sini dikatakan, ketika kita melihat ada musibah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, maka jangan kita senang, kita sedih. Mereka orang-orang Islam, al-muslim akhul muslim, seorang yang muslim adalah saudara. Jika saudara dengan saudara, pasti akan sedih ketika saudara yang lain mendapatkan musibah. Ketika melihat orang Islam terkena gempa, ya, maka kita doakan, kita bantu kalau kita bisa bantu. Tidak bisa kita bantu, kita doakan semoga diberikan ketabahan oleh Allah. Semoga diberikan balasan yang besar oleh Allah. Semoga diganti oleh Allah. Semoga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat yang tinggi kepada mereka, dan ampunan kepada mereka yang meninggal dunia, dan seterusnya. Jangan ketika mendapatkan, mengetahui ada orang lain mendapatkan musibah, kita senang. Terjadi gempa di sini. Di mana? Surabaya misalnya. Alhamdulillah kalau gitu. Jangan. Mereka adalah saudara kita. Ya, baik secara umum ataupun secara pribadi musibah tersebut. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian dengan orang-orang Islam, maka jangan menganggap atau dia bukan golongan orang Islam. Kalau dia ingin di akhirat nanti bersama golongan orang Islam, maka dia harus punya sifat ini, al-ihtimam, perhatian. Perhatian dengan orang Islam yang lain. Tidak peduli itu sukunya suku apa, tidak peduli itu daerahnya di mana, atau bahkan negaranya di mana, selama mereka adalah orang-orang Islam, maka mereka adalah saudara-saudara kita sendiri. Jangan dikotak-kotakkan, jangan dibeda-bedakan. Ya minimal termasuk bentuk perhatian kita kepada musibah yang turun kepada orang Islam, minimal kita doakan. Ya, kita doakan. Kalau tidak bisa kita bantu. Yang penting jangan merasa senang, apalagi sampai tertawa. Karena kadang-kadang dijadikan lelucon. Kadang-kadang dijadikan sebagai bahan olokan, bahan tertawaan. Ya. Padahal itu adalah musibah yang turun kepada orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, jangan kamu seperti itu. Kalau kamu menertawakan musibah orang lain, maka musibah tersebut akan dipindah kepada kamu. Dan orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Allah akan berikan kesehatan kepadanya dan musibahnya, penyakitnya akan diberikan kepada kamu. Ya, seharusnya kita sedih. Ya Allah, orang Islam mendapatkan musibah. Dan kita ya, meminta kepada Allah semoga diselamatkan kita daripada musibah seperti itu. Semoga dijaga kaum muslimin yang lain, dijaga daripada musibah tersebut. Ya, musibah baik itu musibah umum atau juga musibah pribadi. Ketika kecelakaan, ya, kecelakaan kita senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak yang mati itu. Di saat kecelakaan kadang-kadang malah di syuting-syuting. Kemudian diviralkan. Padahal dalam keadaan itu mereka butuh pertolongan. Ini kok masih sempat seperti itu. Seakan-akan tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang kepada orang-orang Islam. Ya, begitu juga celak atau aib kekurangan yang ada pada tubuh orang lain. Ada orang mungkin hidungnya tidak ada. Ya, bibirnya mungkin sumbing atau lain sebagainya, telinganya mungkin hilang. Matanya mungkin buta dan lain sebagainya. Jangan kita meremehkan. Ya, jangan kita merendahkan. Jangan kita senang. Apalagi sampai mengolok-ngolok, merendahkan, mengejek. Maka kita akan bisa mendapatkan musibah tersebut, cobaan tersebut, penyakit tersebut. Malah orang itu akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa sih yang mau mendapatkan musibah? Ada orang yang ingin mendapatkan musibah. Ada yang ingin mendapatkan cacat di dalam badannya. Tidak. Artinya musibah tersebut datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Fulan cacat badannya, fulan kena musibah, banjir, gempa, terbakar rumahnya. Semuanya dari Allah. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat, Allah yang memberikan kebahagiaan, Allah yang memberikan kesengsaraan, Allah yang memberikan ya kepada kita surga dan Allah yang memberikan kepada kita neraka. Semuanya dari Allah. Dan kita beriman kepada Allah dan kita harus yakin bahwasanya sesuatu yang sudah ditakdirkan dan sudah ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah SWT celaka di jalan, berarti itu terbaik buat kita. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena itu yang menentukan Allah. Dan Allah pasti menentukan yang terbaik. Cuma kita tidak tahu hikmahnya. Kita tidak tahu di balik itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Apapun itu, musibah apapun, kita husnudzon kepada Allah. Karena semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun ketentuan daripada makhluk Allah. Tidaklah itu dari jin, tidaklah itu dari setan, tidaklah itu dari manusia, bahkan dari malaikat sekalipun. Tidak ada ikut-ikutan di sini. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ini wa in tama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bima qad kataba Allahu lak. Wa in tama'u ala an yadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik. Jika mereka bersekutu, mereka bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada kalian, tapi Allah tidak ingin manfaat itu sampai kepada kalian, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. Dan sebaliknya, jika mereka akan memberikan madarat, bekerja sama bangsa jin, bangsa manusia seluruhnya untuk memberikan madarat kepada kalian, tapi Allah tidak menginginkan, mereka tidak akan mampu. Tapi kalau Allah menginginkan, baru. Yang terjadi semua adalah ketentuan Allah. Tsunami di Aceh dalam hanya 5 menit berapa yang meninggal itu? Bahkan bukan hanya di Aceh, di Filipina, di Thailand. 5 menit hilang, berapa nyawa yang hilang, berapa rumah yang hilang, berapa mobil yang rusak. Berapa ya, kendaraan itu yang hancur. Mayat di mana-mana. Hanya dalam sekejap, tidak sampai 10 menit. Kok bisa terjadi? Takdirnya Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mau. Jadi apa yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Jangan mencela kekurangan manusia atau musibah orang lain. Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika berjalan melihat anjing yang langka, anjing bentuknya aneh karena anjing itu punya 4 mata. Jadi menyeramkan. Anjing hitam. Kemudian ketika Nabi Nuh lewat melihat anjing tersebut, dalam hati terlintas, ini sudah anjing mukanya jelek, matanya 4. Coba kita bayangkan kalau mata kita 4 itu. Jadi gimana wajah kita ini? Semuanya sudah diatur sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi anjing mata 4 jelek, buruk mukanya. Dalam hati Nabi Allah Nuh, ya Allah, alangkah jeleknya anjing ini. Walaupun dalam hati, tapi beliau adalah seorang nabi, tidak pantas terlintas seperti itu. Sehingga mendapatkan teguran dari Allah, mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah memberikan peringatan kepada Nabi Nuh? Allah takdirkan anjing itu bisa berbicara. Ya Nuh, law kana al-amru biyadi la uridu an akuna kalban, fa kaifa akunu kalban wa li arba'atu uyun. Wahai Nabi Nuh, jika perkara itu ada di tanganku, maka aku tidak akan dan tidak ingin menjadi anjing, apalagi anjing yang punya 4 mata. Tapi ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk aku menjadi seperti ini. Baru kemudian Nabi Nuh sadar. Nangis Nabi Nuh, terseduh-seduh. Dan nangis Nabi Nuh tidak berhenti puluhan tahun menyesali seorang nabi. Ya, karena apa? Mencela hewan. Berarti kalau kita mencela hewan, mencela siapa itu? Penciptanya. Siapa yang menciptakan hewan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minum minuman. Minuman apa ini? Rasanya enggak enak. Berarti sama aja kita mencela siapa? Orang yang membuatnya. Kita mencela minumannya, kita mencela berarti orang yang membuatnya. Kita mencela manusia, berarti kita mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Allah yang menciptakan bentuk manusia, ada yang ya, bentuknya begini, begini, begini, bermacam-macam. Matanya bermacam-macam mata, hidung bermacam-macam bentuk hidung, wajah bermacam-macam bentuk wajah, yang semuanya tidak sama. Suatu waktu Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar, karena Nabi mendengar Abu Dzar ini marah kepada budaknya. Akhirnya Abu Dzar karena dalam keadaan marah terbawa emosi, dia cela ibunya budak tersebut. Marah Nabi. Nabi sebaik-baik pendidik, ingin mendidik sahabat-sahabatnya. Ya Abu Dzar, walahani annaka ayyarta rajulan bi ummih. Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya kamu wahai Abu Dzar mencela seseorang dengan menyebut kekurangan ibunya. Ibu kamu itu sudah begini, ibu kamu begitu. Ayah kamu mukanya kayak gini. Ya seperti itu. Kadang-kadang dalam keadaan emosi. Namanya manusia. Ya, tapi ditegur untuk supaya tidak mengulang. Irfa ilal fuq, irfa ilal fuq. Lihatlah kamu ke atas. Bagaimana luasnya dunia ini, alam semesta ini. Wa anta lasta bi afdal min al ahmar wa la aswad illa an tafdalahu bi amali. Dan kamu ini di alam semesta ini bukan yang paling afdal atau yang unggul di antara mereka, baik dari orang yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kecuali kamu bisa unggul dari satu atau dari sebagian yang lain dengan amalmu. Dengan amal, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dengan jabatan kita. Ya, bukan juga dengan wajah kita. Kalau ganteng berarti kedudukannya tinggi. Banyak yang mukanya biasa, kedudukannya tinggi. Bukan berarti kalau kaya berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tidak. Malah banyak yang miskin kedudukannya tinggi di sisi Allah. Bukan berarti kalau orang yang tertimpa musibah atau cacat di badannya kita remehkan, kita rendahkan. Malah itu malah menjadi nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sabar, jadi nilai. Ya, dia cacat di badannya, cacat di wajahnya. Dia sabar karena dia merasa itu adalah ciptaan Allah, ketentuan Allah. Sabarnya dia itu sudah nilai besar di mata Allah SWT. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha, man sakhita falahu suhud. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada kaumnya, untuk kaumnya kebaikan, Allah akan berikan musibah. Musibah apapun maksudnya. Ini berbeda-beda dan manusia semuanya punya musibah. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in. Ya bi syai'in minal ju'i. Wala nabluwannakum bi syai'in. Ya wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatun rabbihim wa ilaika humul muhtadun. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini wala nabluwannakum, pasti lam taukid nun taukid, pasti dan pasti kalian semuanya akan aku beri ujian, aku beri musibah. Ya, apa musibah? Berbeda-beda. Ada yang mendapatkan musibah takut, selalu di hatinya diberikan rasa takut. Takut begini, takut ini, takut-takut sehingga gelisah. Ada. Ya. Takut miskin. Takut hartanya dicuri. Ya, takut kecelakaan. Takut bangkrut. Takut tidak sukses. Takut mati. Takut ini. Rasa takut itu enggak enak. Rasa cemas itu tidak enak, sumpek. Orang bisa sumpek. Gelisah, cemas. Ya, itu sakit. Itu musibah. Dan musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cemas, kita takut, kita gelisah, kembali kepada Allah. Allah yang memberikan rasa tersebut di hati kita. Termasuk doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kegelisahan yang ada di dalam hati seseorang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqadha'ik wa tagna bi'ata'ik. Ya Allah, aku ingin memohon kepada Engkau ya Allah, nafsan, jiwa, bika mutmainnah, jiwa yang hanya tenang dengan Kamu, dengan Engkau, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya ini tidak peduli dengan manusia, dengan makhluk Allah, hanya kepada Allah. Ya, kalau kita kan masih bergantung kepada harta, ada harta tenang, harta habis, uang habis, gelisah sudah. Tidak percaya sama Allah kita. Kita punya kerjaan, kita tenang, tidak punya kerjaan, gelisah. Kita punya keluarga tenang, di saat keluarga diambil, gelisah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpatokan kepada dunia atau kepada makhluk Allah, tapi berpatokanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya usaha, jangan berpatokan kepada usaha kita. Usaha ini hanya sebab, tapi yang memberi adalah Allah. Walaupun kita punya jabatan, jabatan ini hanya sebab, yang memberi adalah Allah. Kita punya kedudukan dan lain sebagainya, jangan berpegang dan berpatokan kepada itu. Kita menjadi, dengan itu kita menjadi tenang. Dan kalau itu sesuatu itu hilang atau diambil, kita gelisah, kita cemas, kita takut, kita khawatir. Kita tidak percaya kalau kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kembali kepada Allah. Dengan apa? Berdoa. Dan ini doa diajarkan oleh Rasul. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa hanya dengan Engkau ya Allah, hatiku menjadi tenang, jiwaku menjadi tenang, bukan dengan manusia. Tu'minu biliqa'ik, yang jiwa itu beriman akan adanya pertemuan dengan Engkau nanti kelak. Beriman dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tardha biqada'ik, dan jiwa yang akan ridha dengan ketentuan Allah, dengan musibah yang ditentukan oleh Allah, dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, tardha, jiwa itu akan menerima dan ridha. Ya. Man lam yardha biqada'i wa lam yasbur ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika ada seorang hamba yang tidak ridha dengan ketentuanku, tidak sabar kalau aku berikan musibah, berarti carilah dia Tuhan selain aku. Jangan jadikan aku sebagai Tuhan. Artinya kalau kita mau menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, serahkan sama Allah. Kita diberikan oleh Allah SWT apapun, kita ridha. Diberikan musibah oleh Allah, kita sabar. Itu namanya Tuhan. Kalau kita tidak seperti itu, katanya Allah, jangan jadikan aku sebagai Tuhan kamu, cari Tuhan yang lain. Nah ini tadi, tarda biqada'ik, yang jiwa itu ridha dengan ketentuan Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Wa tagna bi'ata'ik, yang jiwa itu merasa puas bi'ata'ik, dengan pemberianmu, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini obat atau zikir mujarab untuk dibaca ketika kita cemas, gelisah, tidak tenang. Atau juga baca doa yang ada di dalam Quran yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat dalimin. Dibaca diulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat dalimin. Nah, kembali, intinya kembali kepada Allah. Jangan gelisah, takut, ini muskilah, ada masalah, perginya ke dukun. Kalau tidak ke dukun, tidak kuat dengan kecemasan, ketakutan, bunuh diri. Ini bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang yang beriman, apapun itu, itu ketentuan Allah. Dan kalau sudah kita meyakini itu ketentuan Allah, kita harus meyakini itu adalah yang terbaik buat kita. Itu baik buat kita. Nah, jadi ketika kita melihat ada orang mendapatkan musibah, itu adalah ketentuan Allah, jangan kita rendahkan. Kita merendahkan orang itu yang terkena musibah atau yang ada cacat di dalam tubuhnya, berarti kita merendahkan Allah. Ya, tapi sebaliknya baca itu. Dan diajarkan juga oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana dikatakan oleh Nabi, kalau kita membaca doa ini ketika melihat orang lain yang terkena musibah, maka kita seumur hidup kita tidak akan mendapatkan musibah tersebut. Tidak akan mendapatkan cacat tersebut. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kita melihat orang terkena musibah, baca ini. Kita melihat orang yang cacat, baca ini. Insyaallah musibah dan cacat yang kita lihat tidak menimpa kita seumur hidup kita. Ya. Allahumma alhamdulillahi afani mimma btalaka bihi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, dan itu semua ketentuan Allah. Pernah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berjalan ke masjid, beliau dihadang oleh seseorang. Dan ketika dihadang oleh seseorang, dia dicaci maki. Beliau dicaci maki, dikatain begini, katain begini, katain begini. Sampai selesai beliau tidak menjawab. Kalau kita sudah tidak tahan, ya dikata-katain sedikit kita sudah ngambul, tersinggung, marah kita, berantem langsung. Ini dikatain begini dan begitu tetap tidak menjawab sampai selesai, sampai puas sudah mengata-ngatainya sampai selesai, tidak dapat kata-kata yang lain. Sayyidina Hasan hanya menjawab, jika apa yang kamu ucapkan dari tadi itu benar, semoga kamu diberikan pahala oleh Allah. Tapi kalau tidak benar, aku mengkhawatirkan kamu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu beliau juga ditempeleng oleh seseorang. Datang tahu-tahu ada yang menempeleng Sayyidina Hasan. Kalau kita ditempeleng, ya kita pandang perutnya. Tempeleng. Diam, bahkan menampakkan senyum di saat itu. Pengikut-pengikutnya, murid-muridnya tidak kuat melihat kejadian tersebut dan mengatakan, ya Hasan kenapa? Dibiarkan, kita balas, jangan-jangan, tidak usah. Kenapa? Kamu tahu orang itu menempeleng saya. Ya, kamu melihatnya. Siapa yang menentukan bahwasanya orang itu akan menempeleng wajahku? Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala kan. Itu ketentuan Allah. Itu keinginan Allah. Apa aku harus marah dengan keinginan Allah? Apa aku menolak keinginan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tidak akan menolak. Ini iman yang kuat. Apa yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Jadi tidak perlu marah kalau ada orang ngejek kita. Ya, melabrak kita dengan kata-kata yang jelek, kasar. Kita katakan, ini perintahnya Allah, ini ketentuan Allah, ini keinginan Allah. Mungkin kita punya dosa sama Allah. Jangan marah, jangan. Sabar aja. Itu yang beriman seperti itu. Ya, pernah. Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Guru mulia Habib Zain bin Ibrahim bin Semid Madinah. Gurunya juga Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau sewaktu-waktu, ya, keluar dari masjid, kemudian di pintu masjid, di luar masjid dilabrak oleh seseorang. Dikatain begini, begini, begini. Ya, namanya manusia. Sebaik apapun manusia pasti ada yang benci. Tidak ada manusia semuanya mencintainya. Tidak ada. Rasulullah SAW sama aja seperti itu. Rasul ada yang cinta, ada yang benci. Rasul ada yang memuliakan, ada yang merendahkan. Rasul ada yang memuji, ada yang mengejek. Itu Rasul, apalagi kita. Apalagi juga ini juga terjadi kepada Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Dilabrak, dikatakan, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Senyum aja tidak dijawab. Namanya manusia. Mangkel, tapi ditahan senyum. Tampakkan. Sampai di rumah duduk. sampai di rumah duduk di kursi menangis netes air mata. Kenapa kok menangis neteskan air mata? Apa Habib Muhammad bin Abdul Hadar kira-kira gimana ini? Kenapa menangis? Kalau kita mengira-ngira, mungkin menangis karena habis dilabrak orang itu, dikata-katain orang itu, dia menjadi kesel, hawas, marah. Ternyata beliau ketika ditanya, kenapa menangis ya Habib? Aku menangis karena aku menyesal. Aku menyesal tidak memaafkan orang tersebut di saat aku di masjid, di depan masjid tadi. Tapi aku memaafkannya dengan hatiku di saat aku sudah sampai di rumah. Jadi ketika dari masjid dilabrak orang sampai di rumah itu kesel hatinya, marah sebenarnya, tapi dia tahan. Sampai rumah baru dia maafkan dalam hati. Maafkan. Tapi nangis, kenapa kok enggak dimaafkannya baru di rumah, kok enggak dari masjid tadi dimaafkannya? Ya, nyesel karena itu, enggak memaafkan dari awal orang yang menabrak dia. Kalau kita kan nyesel, kenapa kok enggak dari tadi kita tendang itu? Ya, ini menyesalnya kenapa kok enggak dari awal kita memberikan maaf kepada orang tersebut. Nah, ini orang yang masya Allah. Waliman afa wa asbaha fa ajruhu. Allah. Kalau ada seseorang yang murah untuk memberikan maaf, berbuat baik, akan dijamin sama Allah untuk mendapatkan pahala yang banyak. Fa ajruhu Allah. Makanya di hari kiamat, di saat nantinya orang-orang sedang panik, sedang bingung, tidak tahu di mana tempatnya nantinya, di surga apa di neraka. Tahu-tahu ada panggilan, yunadi munadin, liyagum man ajruhu alallah, falyadkhulil jannata bighairi hisab. Yang kata-kata artinya maknanya seperti itu. Hendaknya sekarang bangunlah di antara kalian yang pahala kalian sudah dijamin oleh Allah. Dan masuklah kalian sekarang surga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Ya, akhirnya siapa yang bangun? Fayakum al-afuna aninnas. Yang bangun di saat itu ternyata orang-orang yang murah, mudah untuk memberi maaf kepada orang lain. Wahum khalil, katanya Rasulullah. Wahum khalil, dan ternyata mereka tidak banyak di saat itu. Ya, susah memang menahan diri. Wal kadimina al-ghaidha wal afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadimina al-ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Wal afina linnas, berikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan dia berbuat baik sehingga dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, jangan seseorang senang dengan musibah yang tertimpa kepada orang lain. Wahdhar an tu'ayyira musliman bi dzambin waqa'a fi. Dan hati-hati kamu mencela orang muslim yang lain. Bizambin waqa'afi, dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukannya. Ya, kita manusia. Mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempat salah, tempat lupa. Kadang manusia terjerumus ke dalam dosa. Kadang terpleset ke dalam maksiat. Itu manusia. Kita bukan malaikat yang mustahil maksiat. Bukan para nabi. Orang wali aja bisa terjadi, bisa terpleset. Bisa jadi, walaupun mereka mungkin dijaga sama Allah. Tapi bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Apalagi orang biasa seperti kita. Nah, jadi apa yang kita lihat daripada maksiat orang lain, jangan kita celah. Jangan kita ejek, jangan kita ya memaki-makinya, jangan. Laisal mu'min bitta'an walal'an walal fahis walal badi. Itu bukan sifatnya orang mukmin, katanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min bitta'an, mukmin itu bukan orang yang suka mencaci maki. Berarti kalau ada seseorang gampang mencaci maki sana sini, itu bukan orang muslim di mata Rasul. Walal'an, orang muslim itu tidak biasa mengucapkan kata laknat. Atau yang semakna dengan laknat. Melaknat itu artinya menjauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan itu dilaknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kok memangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di tangan ente, tapi di tangan Allah. Ya, jangan melaknat orang. Walal fahis walal badi. Tidaklah seorang muslim itu mengucapkan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Ya, sifat seorang muslim kata-katanya manis, bagus, baik. Ya, tidak kata-kata yang keras, kasar, apalagi juga ya yang tidak enak didengar. Itu sifat seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaliknya, ketika kita melihat orang lain berbuat dosa, kita doakan semoga mereka dapat hidayat. Dan tetap husnudzon, bisa jadi orang yang maksiat ini bisa jadi dapat taubat sama dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi setelahnya menjadi orang baik, bahkan lebih baik dari kita, bahkan bisa jadi menjadi orang wali min auliyaillah. Jadi jangan ketika kita melihat orang maksiat terus di pikiran kita selalu mengatakan orang itu orang jelek, orang itu orang fasik. Jangan. Husnudzon. Padahal maksiat yang kita lihat hanya satu kali. Kita melihat orang lain maksiat, kemudian pikiran kita, pandangan kita, orang itu orang maksiat, orang jelek, orang ini. Hilang husnudzonnya. Kita mungkin jauh lebih banyak maksiatnya daripada orang lain yang kita lihat. Ya, Udel bin Iyad mengatakan, andai kata aku melihat seorang laki-laki dan perempuan berzina, maka selesai zina mereka, aku akan husnudzon dan meyakini mereka berdua adalah wali min auliyaillah. Oh, bisa kita husnudzon kayak gitu. Melihat orang berzina setelah selesai kita meyakini wali min auliyaillah. Oh, susah itu. Tapi beliau dari husnudzonnya, kenapa? Apa tidak memungkinkan? Apa Allah tidak bisa menjadikan hamba Allah setelah berzina Allah berikan ampunan, langsung Allah berikan kemuliaan menjadi wali Allah? Apa tidak bisa? Tidak mungkin, mustahil. Tidak ada yang kata mustahil itu kan. Apapun bisa Allah lakukan. Dan selama ada kemungkinan, kita husnudzon. Kita husnudzon. Al-Habib Abu Bakar As-Sakran aja, atau Habib Ali Abu Bakar Al-Adani, atau salah satunya. Ketika beliau dalam keadaan istirahat di rumah di malam hari, kemudian ada pencuri masuk. Pencuri masuk ke kamar beliau dan beliau ada di luar kamar. Tatkala pencuri masuk dan ingin membuka lemari untuk mengambil sesuatu di dalam lemari, tahu-tahu terdengar suaranya Habib ini berjalan masuk kamar tersebut, mendekat ke kamar tersebut. Pencuri itu melihat jendela agak jauh dan melihat Habib itu sudah hampir masuk, spontan langsung masuk ke dalam bawah ranjang, ke kolong bawah ranjang, sembunyi di situ. Ketika buka pintu sudah bersembunyi di bawah ranjang. Tahu-tahu apa yang dikatakan oleh yang dilakukan Habib ini? Tidur di atas ranjang. Beliau meletakkan badannya di atas ranjang, sedangkan di bawah ranjang itu ada pencuri yang sedang sembunyi. Di mana itu pencuri itu? Ketakutan. Dia kalau tidak ada masalah masih bisa bertahan. Ini masalahnya Allah berikan saat itu perutnya sakit. Jadi perutnya mules sakit, tidak kuat. Dia mau teriak ketahuan. Akhirnya dia taubat sama Allah. Ya Allah, taubat ya Allah. Ini hukuman dari Allah. Ini hukuman dari Allah. Dan selalu seharusnya seperti itu. Ketika melihat musibah yang kepada kita, itu hukuman dari Allah. Nah, di saat itu juga ada wali-wali Allah yang abdal datang berziarah kepada beliau lewat jendela. Wali ini. Dan mereka datang, tujuan mereka untuk menentukan siapa yang menggantikan salah satu di antara mereka yang wafat sebagai wali abdal. Ya Habib, ada yang wafat salah satu di antara kami. Habib menentukan siapa yang menjadi gantinya untuk menjadi wali abdal. Katanya Habib, ini yang dibawa ranjang ini. Dibawa ranjang ini. Kaget pencurinya itu. Kenapa ditentukan beliau? Karena sudah ikhlas untuk taubat kepada Allah. Taubat, tak akan mengulangi lagi seumur hidupnya. Langsung jadi wali itu. Masuknya pencuri, keluarnya jadi wali. Tapi jangan ditiru. Anak kepingin jadi wali juga seperti itu. Di mana yang bisa dimasukin ya? Ini hanya kebetulan aja karena taubat betul-betul kepada Allah. Itulah yang kita katakan tadi Fudzal bin Iyad. Jadi artinya kalau kita melihat orang lain dan orang lain maksiat, jangan su'udzon. Tetaplah husnudzon, baik sangka kepada orang tersebut. Sebagai manusia biasa bisa terjerumus. Maka jangan mencela seseorang dengan dosa yang telah dilakukan. Ini nasihat beliau. Fa inna man ayyara musliman bi dzambin lam yamut hatta yubtala bi mithli ma ayyarahu bihi. Maka ketahuilah barang siapa yang mencela orang Islam dengan perbuatan dosa yang dilakukannya, maka dia tidak akan mati sampai dia akan diberikan oleh Allah musibah seperti yang dia ejek atau dia olok-olok orang tersebut. Ini hati-hati. Artinya kalau kita merendahkan orang lain, mengejek orang lain, mencela orang lain karena maksiatnya, maka Allah tidak akan mencabut nyawa kita nantinya kecuali kita sudah pernah melakukan dosa itu, maksiat itu. Kita mencela orang lain karena zinahnya, na'udzubillah, kita akan ditakdirkan zina. Kita mencela orang lain karena mabuk, bisa kita mabuk di suatu saat. Jangan mencela. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi nasihati. Doakan supaya dapat hidayat. Nasihati dengan kata-kata yang baik. Tapi bukan dengan cara mencela. Mencela akan sama. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Lau ayyartu imra'atan bil habl la khiftu an la ayyartu imra'atan hubla. Lau ayyartu imra'atan hubla la khiftu an ahbul. Yang artinya kalau aku melihat orang atau perempuan yang sedang hamil perutnya besar kemudian aku mencelanya karena hamilnya, wah kayak trek ganding perutnya misalnya, mencela mengejek karena hamilnya, aku khawatir pas suatu saat sebelum mati aku akan hamil padahal laki. Tapi itu ditakutkan kenapa? Sesuai dengan hadis yang tadi itu. Siapa yang mencela orang lain dengan kekurangannya atau dosanya, Allah akan takdirkan terjadi kepadanya sebelum matinya. Dari takutnya Imam Ali bin Abi Thalib karena percaya. Nah, jadi mencela orang lain seperti itu. Tapi hendaknya ketika kita melihat orang lain bahkan yang ada ya cacat atau dosa, maka hendaknya kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukurinya, ketahuilah Allah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Kemudian kita berikan ya doa untuk orang tersebut, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari penyakitnya gitu. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan jasmani dan rohani dan seterusnya. Kita doakan, kita hormati. Kita ini tidak tahu di antara kita ini siapa yang afdol. Kita tahunya nanti di akhirat kelak. Ya, kalau di dunia ini hanya bentuk-bentuknya aja. Ya, bukan berarti bentuknya orang yang pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis. Oh, itu nanti yang paling afdol nantinya. Orang kafir bisa pakai jubah, pakai imamah orang kafir. Berarti paling afdol nanti kalau patokannya adalah pakaian. Bukan pakaian patokannya. Ya. Patokannya adalah takwa kepada Allah. Husnul khatimah ketika mati. Takwa kepada Allah belum tentu meninggalnya husnul khatimah, bisa jadi su'ul khatimah. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri sendiri. Menganggap dirinya lebih baik dari fulan, dari fulan, dari fulan. Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu siapa di antara hamba-hambanya yang kedudukannya tinggi. Kita tidak tahu. Dalam hadis dikatakan, Kam min as'as al-bar. Kam min as'as al-bar zitimrain la yu'balah. Lau aksam ala Allah la abarrah. Berapa banyak seseorang yang punya pakaian lusuh, kotor, berdebu, rambutnya kocar-kacir. Ya, kemudian layu balah, tidak dipedulikan oleh orang lain. Tidak ada orang lain mau cium tangannya, mau salaman sama dia, menghormati. Tidak dipedulikan sama orang lain. Padahal katanya Rasulullah, la aksam Allah la abarrah. Kalau dia sumpah atas nama Allah, akan dipenuhi sumpahnya. Artinya kalau dia minta kepada Allah, berdoa, pasti mustajab. Permintaannya pasti dikabulkan oleh Allah. Padahal sifatnya seperti itu. Bisa jadi yang duduk-duduk di belakang, yang pakai celana atau apa, itu bisa jadi mustajab doanya. Bisa jadi wali Allah. Ya, jangan su'udzon. Tapi selalulah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup seperti ini. Dan itu yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang atau hamba